Si crea Alhamdulillah, terbaiknya sampunnya apa ya? Berat tua, umur berapa? Iya. Bukan kita masih bujangan, bapakmu ya? Bujangan, bapak. Kedelemnya kok masih bujangan. Selain berat tua, bapak. Selain berat tua. Dasar yang ingin mah. Puber kedua, apa puber ketiga ini, bu? Itu. Mandor. Oh, Pak Juragan gimana? Pak Juragan lagunya apa? Melayu-melayu mana nih? Liput gil bapak melayu-melayu baik. Aduh, kayak 17-an baik.